Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, dan yang telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah masuk pembahasan dari kitabul ilmi, pembahasan masalah ilmu. Yang terakhir kita bahas bab nomor ke-22, dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-23. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlizi tahrimi al-kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab kerasnya pengharaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bab tentang kerasnya pengharaman berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Yang mana hadis itu oleh para ulama telah dijelaskan, dipilah dan dipilih mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif dan mana yang maudhu', yang palsu, yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis palsu. Di antara riwayat-riwayat itu adalah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempatnya dari api neraka, di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahkan hadis ini termasuk hadis mutawatir. Hadis ini adalah hadis mutawatir. Perawinya itu lebih dari 10 yang tidak ada khilaf tentang kesahihan hadis ini, mutawatir. Yang mana orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sengaja, maka hendaklah dia siap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Siap-siap untuk masuk neraka, siap-siap untuk dibakar di neraka. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Al Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna kadziban 'aliyya laisa kakadhibin ala ahad. Faman kadzaba alayya mutaammidan falyatafawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama salah seorang dari kamu. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Jadi berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama kita. Berdusta atas nama kita saja sudah berdosa. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya berlipat-lipat. Karena dia menipu umat, membohongi umat. Kalau sekarang umatnya Nabi 1 miliar lebih, dia membohongi 1 miliar lebih manusia. Belum lagi ke depan dan seterusnya. Berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Berikutnya lagi, An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man haddatsa haditsan wa huwa yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Hadits ini ada beberapa cara baca. Itu cara yang pertama, dibaca yura annahu kadzib wa huwa ahadul kadzibin. Atau juga bisa dibaca wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang membawakan satu hadis sementara dia masih ragu-ragu tentang hadis itu, dia menyangka hadis itu adalah hadis yang bohong, yang palsu, tapi tetap diriwayatkan pula, maka dia termasuk salah seorang pembohong. Jadi ada hadis palsu, hadis maudhu, dia riwayatkan tanpa menjelaskan kalau itu adalah hadis maudhu. Maka orang ini termasuk pembohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kenapa kok ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, sehingga ada istilah ilmu mustalahul hadis yang menerangkan macam-macamnya hadis. Dikatakan sahih kalau memenuhi syarat begini begitu, dikatakan hasan kalau memenuhi syarat begini begitu. Kalau dijelaskan nanti membingungkan, di sini bukan tempatnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada seperti itu? Dulu zaman Nabi belum ada fitnah. Zaman Nabi dulu belum ada fitnah, hadis biasa, semuanya saling terima. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika puncaknya itu terbunuhnya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mulailah umat Islam ini terpecah menjadi banyak pecahan, banyak kelompok, banyak golongan. Lalu masing-masing kelompok atau golongan itu ngarang hadis untuk membela golongannya. Sehingga kalau sebelumnya ketika mereka terima hadis langsung diterima gitu saja, tapi setelah terjadi fitnah, maka ketika menerima hadis diperiksa dulu siapa perawinya. Sebutkan dulu siapa perawinya. Seperti itu. Jadi kalau sebelum itu enggak ada riwayat hadis, percaya itu aja. Paling-paling memeriksa kembali riwayatnya kepada sahabat yang lain, tapi tidak meragukan. Tapi setelah fitnah, pecah banyak kelompok, baru ada riwayat hadis, mana sebutkan perawinya dulu. Oh, perawinya adalah orang-orang bisa dipercaya, ahli sunnah wal jamaah, hadisnya diterima. Oh, ini ada perawi, dikenal dia suka lupa, hadisnya ada penjelasannya nanti. Oh, ini perawi dikenal sebagai orang yang pendusta, pembohong, maka hadisnya ditolak. Sehingga para ulama mempunyai kitab namanya Kutubur Rijal, kitab tentang perawi-perawi hadis, diterangkan semuanya, ribuan nama. Si fulan ini bagaimana keadaannya, si fulan ini bagaimana keadaannya, diterima atau tidak, kuat atau dhaif. Ini adalah upaya ulama untuk menjelaskan kepada umat jangan sampai terjadi kebohongan atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarahnya ngarang-ngarang hadis ya seperti itu. Masing-masing kelompok ngarang hadis. Atau juga ada lagi orang itu ngarang hadis niatnya baik. Niatnya baik. Seperti hal ini terjadi pada masa Abu Hanifah rahimahullahu taala yang dikenal dengan madhabnya madhab Hanafi, Imam Hanafi. Pada saat itu orang lebih suka mempelajari ilmu fikih dan mereka lebih suka memakai ra'yu, pendapat-pendapat. Quran ditinggalkan, disepelekan. Akhirnya ada sebagian ulama yang punya niat baik, punya tujuan baik, ngarang hadis tentang fadha'il, fadha'ilu as-suwar atau fadha'ilul ayat, tentang keutamaan surat-surat tertentu atau keutamaan ayat-ayat tertentu. Barang siapa baca surat ini fadilahnya ini itu, barang siapa baca surat ini fadilahnya ini itu, barang siapa baca ayat ini fadilahnya ini itu. Tujuannya adalah narik umat supaya kembali kepada Al-Quran. Karena biasanya orang kalau tidak ada hadisnya itu kurang semangat. Sudah dia ngarang banyak hadis tentang keutamaan surat-surat tertentu dan juga ayat-ayat tertentu disebarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dan berhasil. Orang-orang memang kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian akhir umurnya dia ngaku bahwa saya telah memalsukan sekian banyak hadis tentang keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Karena itu banyak hadis tentang keutamaan surat tertentu atau ayat tertentu yang tidak sahih, bahkan maudhu palsu banyak, banyak. Walaupun juga ada yang sahih. Yang sahih ada di antara ayat atau surat yang dibaca harian yang sahih itu adalah tentang surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Kalau mau tidur dibaca itu, terutama Al-Muluk surat Tabarok itu banyak fadilahnya. Kemudian juga fadilah surat Al-Kahfi dibaca hari Jumat itu juga sahih. Tapi ada juga yang tidak sahih. Yang jelas perlu diteliti kembali. Perlu diteliti kembali. Loh kalau gitu kan repot. Enggak ada yang repot, gampang. Gampang belajar. Belajar. Kalau kita mau belajar cari ilmu umum, kenapa enggak mau belajar ilmu agama? Ini yang kita bawa sampai mati. Kita bawa sampai ke kuburan, kita bawa sampai ke ketemu Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama. Hadis sehingga kita tahu, oh ini enggak benar, oh ini sahih, oh ini tidak sahih. Apalagi seorang juru dakwah. Juru dakwah seorang ustaz, dia harus tahu sebelum dia mengucapkan hadis, dia harus tahu hadis itu sahih atau tidak. Bahkan yang lebih parah lagi hadisnya itu dhaif dia sampaikan tanpa menyebutkan kalau hadis itu dhaif. Bahkan yang lebih parah lagi hadisnya maudhu palsu dia sampaikan tanpa menjelaskan kalau hadis itu adalah palsu. Maka dia termasuk salah seorang pembohong atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus belajar, mau enggak mau harus belajar. Sekarang ini mudahnya bukan main. Mudah sekarang ini mau nyari hadis, meneliti sanadnya mudah Masya Allah. Sekarang ini ada program-program kitab yang dijadikan dalam satu DVD ya. Program-program maktabah elektronik. Perpustakaan elektronik. Ada 6.000 kitab, bahkan 10.000 kitab, bahkan 15.000 kitab, bahkan 20.000 kitab dalam satu CD. Tinggal di copy aja di komputer atau di laptop. Kemudian tinggal kita nyari, mau nyari hadis apa? Hadis ini diketik aja kata-kata yang diperlukan. Lalu dicari, mau dicari di kitab mana sanadnya ini? Tinggal klik aja, klik. Sudah, tes, keluar semuanya. Ada keterangannya. Hadis ini sanadnya ini, alasannya begini, gini. Gampang sekarang ini. Tinggal mau atau tidak mau. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab untuk memudahkan kita. Ini penting sekali karena masih banyak di antara para guru agama, para kiai, para ustadz, para dai, para khatib yang menyampaikan hadis yang tidak sahih, bahkan yang maudhu, palsu. Ini berdosa. Harus belajar. Sebelum menyampaikan ilmu itu belajar dulu, baca dulu, mengoreksi dulu, mencari dulu. Ini amanat, menjaga amanat ilmiah. Jangan sampai berbohong atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab-kitab yang terkenal, takhrij hadis, takhrij yang menjelaskan masalah hadis, itu adalah kitabnya Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi, yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Itu merupakan takhrij penjelasan hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, Al-Ghazali rahimahullahu taala. Itu kitab Ihya Ulumuddin, hadisnya banyak ribuan. Tapi banyak juga yang tidak sahih, bahkan banyak yang maudhu. Karena itu Al-Imam Al-Iraqi menjelaskan satu persatu, mulai dari awal dijelaskan. Hadis ini catatan kaki dijelaskan, riwayatnya begini, oh ini sahih, oh enggak sahih, dijelaskan. Sehingga seandainya orang mau membaca kitab Ihya harus membaca kitab Al-Mughni itu, Al-Hamlil Asfar fil Asfar, kitabnya Al-Iraqi. Dan alhamdulillah sekarang kitab Ihya yang cetakan-cetakan baru ini selalu ada catatan kakinya dari kitabnya Al-Iraqi. Jangan sampai kita menyampaikan hadis yang tidak sahih. Kemudian juga sebagian ulama meringkas kitab Ihya untuk benar-benar dipilih yang benar-benar tidak ada khilaf, benar-benar tidak ada khilaf masalah itu. Di antara ringkasan yang paling bagus adalah Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan telah ditahqiq oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Itu penting. Kemudian juga dalam ilmu fikih itu para ulama juga telah menulis kitab-kitab secara khusus menjelaskan hadis dalam bab fikih. Di antara yang terkenal itu adalah kitab Nasbur Royah yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zailai rahimahullahu taala. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar, Talkhisul Habir. Ibnu Hajar jelaskan hadisnya. Kemudian juga adalah kitabnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Irwaul Ghalil. Ilmiah, menjelaskan ilmiah, ilmiah sekali. Bahkan juga beliau punya kitab yang berjudul Silsilatul Ahadith Ad-Dha'ifah Wal Maudhu'ah. Silsilah hadis dhaif dan maudhu'. Di situ lebih daripada 7000 hadis dhaif dan maudhu' diterangkan secara ilmiah. Jadi hadis ini misalnya dhaif, kenapa kok dhaif? Ada alasannya, lengkap. Hadis ini maudhu' palsu, disebutkan alasannya, kenapa kok palsu? Seperti itu. Jadi harus mau enggak mau belajar. Terutama para khatib. Karena itu jangan kita menyampaikan satu hadis sebelum kita yakin betul tentang sanadnya hadis itu. Sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu'. Karena bahaya. Seperti hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu kalau Imam Suyuti di dalam Jami' Shaghir menyebutkan dhaif. Tapi di dalam penjelasan yang lebih lengkap lagi, diperinci, itu hadisnya maudhu, palsu. Tapi kalau waktunya tahun ajaran baru, ya di sekolah-sekolah, semuanya nyampaikan itu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, maudhu, palsu. Tidak boleh. Ilmiah, dijelaskan secara ilmiah. Jadi ini berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Tidak main-main. Bahkan juga banyak di buku-buku itu. Dan anehnya didiamkan. Katanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu rata-rata banyak ahli hadis. Imam Nawawi madhab Syafi'i ahli hadis. Ibnu Hajar madhab Syafi'i ahli hadis. Ibnu Salah madhab Syafi'i ahli hadis. Menerangkan. Kebanyakan ahli hadis itu madhab Syafi'i. Mereka benar-benar menjaga hadis. Tapi kalau yang sekarang madhab Syafi'i, gak peduli dengan ilmu hadis, gak peduli. Paling dipelajari saja ilmu mustalah hadis, tapi dalam periwayatan hadis, gampang-gampangkan. Hadis maudhu dibawa, dibaca terus, tidak ada diingkari. Ya, banyak sekali. Kalau dijelaskan panjang. Yang mana intinya harus kita ini belajar. Sehingga kita ketika menyampaikan kepada orang lain bahwa hadis itu jelas-jelas diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang membawakan hadis maudhu sama dengan pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus diterangkan hadis ini maudhu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan yahrumu riwayatul hadith al-maudhu ala man arafa kaunahu maudhu'an au ghalaba ala dhannihi wad'uhu. Haram meriwayatkan hadith palsu bagi orang yang tahu bahwa hadith itu adalah palsu atau menurut persangkaannya hadith itu adalah palsu, dia ragu-ragu. Tidak boleh diriwayatkan. Jadi intinya seseorang itu harus belajar. Lu tahunya dari mana palsu tidak palsu? Ya belajar. Sebelum kita mengucapkan kita harus tahu dulu. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita mengucapkan, sebelum kita mengamalkan. Faman rawa haditsan, kata Imam Nawawi ya. Ini di Syarah Muslim. Faman rawa haditsan alima aw dhanna wad'ahu wa lam yubayyin hala riwayatihi wad'ahu fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id mundarijun fi jumlatil kadhibin ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa meriwayatkan hadis sementara dia tahu atau menurut persangkaan dia hadis itu adalah dhaif, maudhu, palsu, dan dia tidak menjelaskan tentang palsunya hadis itu, maka dia masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk dalam kelompok orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak gampang. Jadi harus tahu dulu sebelum kita mengucapkan satu hadis. Jadi ilmu agama ini perlu belajar sebagaimana juga ilmu yang lainnya perlu belajar. Ilmu kedokteran harus belajar. Seseorang tidak boleh membuka praktek dokter kalau dia belum lulus dari apa namanya, dari universitas kedokteran. Tidak boleh. Jadi belajar sendiri atau tidak belajar tiba-tiba membuka praktek dokter, nanti bahaya. Nanti orang sakit, misalnya sakit apa, obatnya keliru, kasih obat hewan. Dokter apa, dokter, kasih obatnya hewan, obatnya ayam misalnya, jadi ayam nanti orang itu. Ilmu agama juga gitu. Ilmu agama ada ilmunya, belajar dulu. Tidak boleh menyampaikan ilmu agama kalau dia tidak belajar ilmu agama, ilmu hadis. Dan ini kurang. Di sini kurang ilmu hadis karena memang agak berat, agak mendalam, agak mendalam. Tapi alhamdulillah di mana-mana selalu ada ilmu hadis. Termasuk di Madinah. Kalau antum ke Madinah, ke kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi, itu banyak ahli hadis. Di antaranya di sana ada majelis. Ada majelis yang sangat makmur yang diisi oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Sudah tua orangnya, tua ahli hadis. Bukan hanya ahli hadis, beliau juga hafal perawi hadis. Dan kemarin itu sudah sering khatam ya kitab-kitab hadis. Kemarin itu beliau yang dikaji kitab Sunan Ibni Majah. Ibni Majah. Jadi nanti ada muridnya yang baca. Muridnya itu dokter, dokter muridnya bagian baca. Lalu beliau jelaskan, muridnya itu membacakan ya, haddatsana fulan, perawinya. Lalu beliau Syekh Abdul Muhsin menjelaskan, fulan, fulan bin fulan bin fulan, wa huwa thiqah, dia itu riwayatnya kuat. Gini. Dari apalannya? Qala haddatsana fulan, diterangkan oleh beliau, hafal. Jadi beliau hafal para perawi, para rijal. Masya Allah, alhamdulillah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala. Ketika kemarin saya hadir di majlisnya beliau, paling makmur ya, makmur, banyak yang hadir. Cuman kebanyakan anak-anak dari Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Karena memang agak berat. Kalau orang awam mungkin agak enggak nyambung, agak berat memang. Di sana kebetulan ada seorang ikhwan dari Aljazair. Saya pikir ini beliau yang dikaji adalah Sahih Muslim. Tanya-tanya kepada teman itu di samping. Ada Muslim atau Muslim? Apa ini Muslim? Kata dia lah Ibnu Majah. Saya bilang iya Ibnu Majah itu Muslim. Iya kamu ini gimana ini? Saya tanya Muslim, maksudnya Sahih Muslim. Dia tidak bilang ini Ibnu Majah. Saya bilang iya Ibnu Majah kan juga Muslim, seorang Islam. Kamu ini bercanda tadi. Kan juga orang Islam kan Ibnu Majah. Seperti itu. Masya Allah, para ulama ahli hadis. Alhamdulillah, Allah menjaga ilmu ini dengan adanya mereka para ulama bintang-bintang di dunia. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Jadi kalau kita lupa lafaz aslinya, lalu diriwayatkan dengan maknanya, itu enggak apa-apa, boleh. Tapi dijelaskan au kama qol terakhirnya, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan wa yambaghi lirrawi wa qari'il hadis idastabaha alaihi lafdu lafd fa qara'aha 'ala syak an yakula aki akibahu au kama qol wallahu a'lam. Jadi kalau seorang perawi atau seorang yang membaca hadis, apabila dia itu masih bimbang tentang lafadznya atau ragu-ragu apakah lafadznya gini atau bukan, cuman maknanya benar, maka setelah baca hadis yang menyampaikan au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kemudian di daerah Al-Qasim, tepatnya di Buraidah. Di Buraidah. Di sana ada seorang ulama masih muda. Beliau itu hafal Kutubut Tis'ah. Hafal Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu 9 kitab hadis yang besar. Di antaranya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, Ad-Darimi. Apal semuanya. Berapa ribu hadis. Bahkan beliau hafal bukan hanya matan hadisnya, tapi sekaligus sanadnya. Sanadnya apal. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apal. 9 kitab besar kitab hadis, apal semuanya beserta sanadnya. Masyaallah. Nah, kita kumpul dengan mereka itu senang, mantap. Apakah kita bisa? Kita bisa. Kenapa enggak bisa? Ada kemauan, ada jalan. Beliau namanya Syekh Nasir Al-Ulwan, hafizahullahu taala, masih muda. Kemudian juga teman-teman bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, bagaimana caranya Anda kok bisa hafal kitab 9 kitab hadis beserta sanadnya? Bagaimana caranya, Syekh?" Kata beliau, caranya adalah saya bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Saya doa benar-benar minta kepada Allah. Terus saya minta kepada Allah. Sampai akhirnya oleh Allah itu dibuka. Seakan-akan gampang semuanya. Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah buka semuanya, gampang. Karena Allah itu adalah Al-Fattah. Al-Fattah yang membuka. Kalau dibuka, gampang semuanya. Subhanallah. Kemudian juga para ulama salafus saleh dahulu saking hati-hatinya meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya. Kadang-kadang ada hadis mereka itu tidak berani mengatakan hadis. Mereka katakan ini adalah riwayat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Alasan mereka al-kadzibu alaih ahwan minal kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hadis ini adalah hadis enggak benar, masih lebih ringan berbohong atas nama sahabat daripada berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking hati-hatinya para sahabat. Hati-hati betul. Tidak gampang. Seperti itu. Karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang aneh. Ilmu hadis dikaji bukan dari ilmu hadis, pakai akal. Terutama dari kaum liberal, sekuler. Bagi mereka, hadis sahih itu yang sesuai dengan akal walaupun palsu. Dan bagi mereka pula hadis sahih yang enggak masuk akal berarti dia adalah palsu. Wah, ini bahaya sekali. Dan kelompok seperti ini banyak. termasuk hadis ad-dinu wal akal, agama itu adalah akal. Ini hadis enggak benar. Tapi oleh mereka dipegang, dibawa kemana-mana karena sesuai dengan keinginan mereka, pakai akal-akalan. Ya, itulah tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat besar keharaman berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang meriwayatkan hadis maudhu tanpa menjelaskan kemaudhuan, kepalsuan hadis itu, maka dia termasuk salah seorang pembohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada intinya kita dilarang menyampaikan satu hadis pun kalau kita belum tahu derajatnya hadis itu. Jangan disampaikan kalau tidak tahu. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-24. Babun nahyi anil haditsi bikulli ma sami. Bab larangan membicarakan semua yang didengar. Jadi pokoknya kita dengar apa, kita sampaikan. Kita dengar apa, kita sampaikan. Ini dilarang. Haditsnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qol. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha fi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu suatu kebohongan kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kafa bil mar'i itsman an yuhaditha fi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu suatu dosa apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi semua yang kita dengar langsung kita sampaikan tanpa diadakan penelitian kembali, tanpa tasabut, tanpa tabayun. Berarti kita dosa, dan berarti kita berdusta. Berdusta dan berdosa. Maksudnya di sini, jangan semua yang kita dengar langsung kita sampaikan. Kalau kita dengar sesuatu, jangan disampaikan dulu, dicek dulu kebenarannya. Dicek dulu kebenarannya. Ini penting sekali. Terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertikaian. Si A dengan si B ada masalah, iya kan? Lalu si A menyampaikan ke kita tentang si B. Si B itu begini, begini, begini, begini, begini. Jangan dipercaya dulu. Bukan kita suudzon kepada dia, bukan. Karena ini kan versinya dia. Belum tentu versinya si B juga begitu. Kalau kita dengar dari satu pihak lalu kita sampaikan begitu saja, berarti kita adalah termasuk orang yang berdusta dan berdosa. Termasuk pembohong kita. Dicek dulu. Cek dan recheck, diteliti kembali sebelum disampaikan. Apalagi kalau yang menyampaikan itu adalah orang fasik. Orang fasik. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, dicek dulu, tabayun. Apakah benar beritanya atau tidak? Karena masyarakat kita gampang-gampang kan. Pokoknya dengar berita, wah ada bahan. Dengar berita apa? Ada bahan, sampaikan. Ini adalah dusta. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada satu masalah berkait dengan hadis palsu tadi ya. Saya baru ingat sekarang. Ada beberapa hadis palsu. Tapi ketika ditegur kepada mereka bahwa hadis itu palsu, alasan mereka, loh, para ulama yang meriwayatkan ini sudah istikharah. Sudah istikharah. Lalu mimpi ketemu Nabi. Katanya Nabi hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, ini enggak usah. Kita bicara ilmiah saja, ilmiah. Karena kalau kita bicara ngelambiar kayak gitu, agama ini rusak nanti. Rusak. Iya, karena mereka suka seperti itu. Ketika diterangkan secara ilmiah, ini enggak benar hadis ini, enggak sahih, palsu bahkan. Unda. Ini ulama yang nulis di kitabnya ini sudah istikharah. Sebelum masukkan satu hadis, istikharah dulu. Lalu mimpi ketemu Rasulullah langsung. Katanya Rasulullah itu hadisnya sahih itu, masukkan enggak apa-apa. Wah, ini enggak ilmiah kalau gini. Kalau diterima alasan seperti itu, agama ini bubar. Agama ini bubar. Rusak agama ini. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Berikutnya lagi bab yang nomor ke-25. Babun nahyi anintiqasil ulama wa idha'atihim wa adamil mubalati bihim. Poin juga penting. Ini bab yang amat sangat penting. Bab larangan mencacat para ulama dan menyia-nyiakan mereka serta tidak peduli kepada mereka. Ulama yang mengemban ilmu agama dilecehkan, dihina, dicampakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa ya man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi anak yang lebih kecil serta tidak mengetahui haknya orang alim, orang ilmu. Ini kita bicara ilmu. Jadi bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengetahui haknya para ulama. Ulama, nanti kita bacakan betapa terhormatnya para ulama. Para ulama pengemban ilmu yang mengajak kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kepada Quran, kepada sunnah, kepada pemahaman salafus saleh, kepada tauhid, dilecehkan, dicampakkan. Wah, ini hati-hati. Walaupun kita juga menyadari ulama itu adalah manusia, ustadz juga manusia, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kalau kita mau cari yang sempurna, di surga sempurna, di dunia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Al-Quran, Kitabullah, firman Allah sempurna. Selain Al-Quran tidak ada yang sempurna. Ulama ada kekurangannya. Kalau kita mau cari kekurangan orang, ya ketemu kekurangannya banyak. Tapi cara menimbangnya itu, kekurangan dia dibanding kebaikan dia, tentu kekurangannya itu akan hilang dibanding lautan kebaikannya. Ibaratnya itu air satu kolah kena najis satu tetes, najisnya itu hilang. Jadi jangan lihat jeleknya. Jadi kata Rasulullah SAW, bukan umatnya Nabi Muhammad yang tidak mengetahui haknya orang alim. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, An Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Busr semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, laqad sami'tu haditsan mundu zaman, sungguh aku telah mendengar satu hadis semenjak dahulu kala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kunta fi qaumin 20 rajulan au aqal au akthar fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi azza wa jalla fa'lam annal amra qad raqqa. Apabila kamu berada dalam satu kaum, jumlah mereka 20 orang atau kurang atau lebih, lalu kamu perhatikan wajah-wajah mereka dan ternyata tidak ada seorang pun yang disegani karena Allah, maka ketahuilah bahwa agama ini telah rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Maksudnya, dalam satu kaum itu harus selalu ada orang yang disegani. Tak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada yang disegani lagi, berarti agama ini sudah rusak. Artinya dalam satu kaum itu selalu ada orang yang paling berilmu. Dialah yang harus disegani. Kalau enggak ada yang disegani semuanya, agamanya telah rusak. Ini masalah menghormati ulama. Kemudian juga tidak mencacat mereka, tidak menghinakan mereka, tidak menyia-nyiakan mereka. Ini penting sekali. Ini ajaran agama. Sehingga para ulama dari dulu selalu nulis kitab. Judulnya tentang adab thalibul ilmi, adabnya guru, adabnya murid. Karena kalau sudah adab ini hilang, semuanya akan hilang. Sekali lagi, ulama itu juga manusia, tidak ada yang sempurna, sempurna tidak ada. Saya juga banyak belajar kepada guru-guru Kalau dicari kejelekannya, ya banyak kejelekannya. Sekarang tergantung kita. Kita bisa nimbang atau tidak antara kebaikan dan kejelekan. Bahkan Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita di majelisnya beliau, yang kita lihat adalah kejelekannya saja, maka seakan-akan semuanya adalah jelek. Tapi kalau kita datang dengan husnudzon, berprasangka baik kepada beliau, maka seakan-akan semua kata-kata beliau dari awal sampai akhir adalah mutiara-mutiara. Jadi tergantung. Tergantung kepada dari kacamata mana, dari paradigma kita memandang seorang guru. Memandang dengan kacamata benci, yang tampak kejelekan semuanya. Memandang dengan kacamata cinta, yang tampak adalah kebaikan semuanya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Jadi kalau kita senang kepada seseorang, maka semua kejelekan orang itu tertutup. Tertutup, enggak kelihatan, kelihatan baik saja. Tapi kalau kita benci kepada seseorang, semua kejelekannya tampak, bahkan kebaikannya ditutupi. Menghormati ulama ini amat sangat penting, dan ini adalah ajaran agama. Mari kita lihat ucapan-ucapan dari para salafus soleh. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat nomor 30 dan juga surat Al-Hajj ayat nomor 32. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Kemudian berikutnya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ulama adalah syiar Allah, syiar Allah yang mengenalkan manusia kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh Allah. Kalau kita tidak menghormati syiar Allah, tidak menghormati yang dihormati oleh Allah, berarti kita enggak punya takwa dan kita tidak ada kebaikan. Kemudian juga para ulama mengatakan, a'radul ulama ala hufratin min hufari jahannam. Harga diri para ulama itu berada di lubang, di antara lubang-lubang neraka jahannam. Maksudnya di sini, kalau kita mencacat para ulama, kita harus siap untuk masuk neraka jahannam. Siapa ulama itu? Atau Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa mengganggu waliku, kekasihku, maka aku nyatakan kepada dia itu perang. Kalau kita ganggu wali Allah, kekasih Allah, Allah nyatakan perang. Dan kita perang dengan Allah, enggak mungkin menang, kalah. Siapa wali Allah itu? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, juga Imam Abu Hanifah mengatakan, "Illam yakunil fuqaha'u auliya Allah, falaisa lillahi wali." Kalau para fuqaha, para ulama bukan dianggap sebagai wali Allah, berarti Allah itu enggak punya wali. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan para wali itu adalah para ulama. Mereka lah para wali. Kalau mereka tidak dianggap walinya Allah, berarti Allah enggak punya wali. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i mengatakan juga al-fuqaha al-amilun. Al-fuqaha ahli fikih, ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah aulia Allah, para wali Allah. Kalau kita ganggu walinya Allah, Allah menyatakan perang. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Man adza faqihan faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man adza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad adza Allah azza wa jalla." Barang siapa menyakiti faqih, seorang ulama, maka berarti dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan barang siapa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa taala. Ya. Karena dari Allah kepada Rasulullah, para ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama waratsatul anbiya. Kemudian juga di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam wasiatnya kepada Al-Kumail ibn Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Di antara isi wasiatnya, wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha. Cinta kepada orang alim, cinta kepada ulama, itu adalah agama yang kita harus beragama dengan cara seperti itu, mencintainya. Karena kalau ulama dilecehkan, apalagi yang akan dihormati. Sekali lagi, ulama manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat. Salah wajar. Yang penting salahnya enggak disengaja. Yang penting dia tidak berbuat dosa besar yang nyata-nyata salah. Atau mungkin sesuatu menurut kita salah, padahal belum tentu salah. Bisa jadi hanya salah paham. Salah paham saja. Kemudian juga, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kata beliau, annahum yadinunallaha bihtiramil ulama'il huda. Mereka Ahli Sunnah wal Jamaah beragama kepada Allah dengan menghormati para ulama, karena para ulama memberikan hidayah, mengenalkan manusia kepada Allah, mengajak manusia cinta Allah, mengajak manusia zuhud terhadap dunia, mengajak manusia bahagia di akhirat. Kemudian juga ada lagi ucapan yang agak keras dari Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Ini ucapan beliau ada beberapa versi namun maknanya sama. Di antaranya beliau mengatakan, i'lam ya akhi waffaqani Allah wa iyyak limardatih wa ja'alani wa iyyak mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih anna luhumal ulama'i masmumah wa 'adatullah fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama' bitalb balahu Allah qabla mautihi bi mautil qalb. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk mendapatkan ridhonya. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu termasuk orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama itu adalah beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya, ketika kita ghibah, menggunjing orang, berarti kita makan dagingnya orang kan? Iya kan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Kita ghibah, menggunjing orang sama dengan makan bangkainya orang itu. Ini dagingnya ulama beracun. Kalau kita menggunjing ulama, berarti kita makan daging yang beracun. Kita akan keracunan dan kita akan mati. Yang mati bukan badannya, lebih parah yang mati adalah hatinya. Matinya hati lebih dahsyat daripada matinya badan. Cuman tidak kelihatan. Kemudian kata beliau, termasuk kebiasaan Allah untuk membongkar kejelekan orang-orang yang mencacat para ulama, ini adalah kebiasaan Allah yang telah diketahui. Jadi kalau ada orang mencacat para ulama, menghina para ulama, sudah menjadi kebiasaan Allah, orang ini bakal dibongkar oleh Allah kejelekannya semuanya. Sampai di rumahnya pun dicampakkan, dihinakan. Kemudian, dan barang siapa yang melepaskan lisannya tentang ulama dengan mencaci maki, dengan menghina, maka Allah akan memberikan balak kepadanya. Apa balaknya? Sebelum badannya mati, Allah menjadikan hatinya mati. Ya, sudah, kalau ada orang mencacat ulama, hati-hati. Bakal ini tambah rusak ke depan. Ya, sudah penuh dengan keburukan-keburukan. Subhanallah. Jadi ini penting sekali menghormati para ulama, dan ini termasuk agama, bagian daripada agama. Karena zaman sekarang ini terus terang saja ulama-ulama tidak dihargai. Mungkin sebabnya juga sebagian ulama, sebabnya karena sebagian ulama itu mungkin menyalahgunakan ilmunya untuk menipu umat dan macam-macam. Tapi tidak semua ulama seperti itu. Tidak semua ulama seperti itu. Jadi jangan dihantam kromo. Masih ada juga yang baik-baik seperti itu. Kemudian juga yang namanya ulama, manusia sempurna tidak ada. Cuman kita harus pandai-pandai menimbang antara keburukannya dengan kebaikannya lebih banyak mana? Tidak ada. Orang 100% baik itu tidak ada. Bahkan kalau kita mau jujur, ahli surga itu masuk surga karena apa? Masuk surga karena apa? Iya, karena rahmat Allah tentu saja ya. Tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ahli surga itu keburukannya itu 49,9% keburukannya. Kebaikannya 50,1. Masuk surga dia itu. Padahal selisihnya berapa? 0,1 masuk surga. Karena dia dianggap baik. Bahkan sama-sama 50%. Yang dikenal dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Kebaikan dan keburukannya sama. Kebaikan 50, kejelekan 50. Mula-mula mereka berada di antara surga dan neraka. Kemudian Allah dengan rahmatnya memasukkan dia ke dalam surga. Orang yang baik 100% itu tidak ada. Tidak ada. Illal anbiya, para nabi. Rasulullah Muhammad SAW, para malaikat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina wa liahbabina wa limasyaikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma farij anhum. Allahumma tub 'alaihim. Allahumma yassir umurahum. Allahumma qdi hawaijahum. Allahumma balligh maqasidahum. Allahumma arzuqhum min haythu la yahtasibu. Allahumma ashfi maradahum. اللهم ارزقهم الصحة والعافية والثبات والاستقامة وارزقهم حسن الخاتمة. اللهم اجعل سنة مثواهم. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم وارزقهم رضاك الذي لا تسخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.